Ini cabut ya. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, pada siang hari ini, sebagaimana yang tertera di dalam pamflet pengumuman, kita akan membedah kitab yang dalam judul bahasa Arabnya berjudul Raf'ul Litham Al-Mukhalafati Al-Qardawi Li Syariat Al-Islam. Secara harfiah menyingkap Al-Litham. Litham itu kedok yang dipakai untuk menutup muka. Al-Mukhalafati Al-Qardawi Li Syariat Al-Islam, tentang penyelisihan Al-Qardawi terhadap syariatul Islam, yang dalam edisi Indonesia dicetak oleh saudara-saudara kita di Jakarta oleh penerbit Masyarakat Belajar Depok dengan judul Membongkar Kedok Al-Qardawi, Bukti-bukti Penyimpangan Yusuf Al-Qardawi dari Syariatul Islam. Kitab ini karya Ahmad bin Muhammad bin Mansur Al-Udayn, dan kitab ini direkomendasi oleh beberapa ulama besar di zaman ini, terkhusus adalah Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, dan juga Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Faqih Mufti Saudi Arabia bagian utara, yaitu Syekh Ahmad Ibn Yahya Al-Najmi. Dan juga ada rekomendasi lain dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi, dan beliau ini salah seorang murid senior dari Syekh Muqbil dan juga telah mempunyai markas dakwah di Yaman. Dan Syekh Muqbil sendiri mensifatkan beliau pantas untuk menjadi mufti negeri Yaman keseluruhan. Dan juga ada rekomendasi lain dari Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah yang diberi lakab dengan Al-Imam. Beliau juga adalah salah seorang murid senior Syekh Muqbil rahimahullah. Dan juga rekomendasi yang kelima dari Syekh Abu Dar Abdul Aziz Al-Bur'i hafizallahu al-jami'. Nah, dan beliau juga salah seorang murid senior dari Syekh Muqbil, dan semuanya mempunyai markas dakwah di Yaman. Dan pengarang Ahmad bin Muhammad bin Mansur, beliau keluar dari gemblengan ulama Yaman, pernah duduk di markas Syekh Muhammad Al-Imam, dan juga pernah di tempat Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i dan di tempat Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Nah, kitab ini sebagaimana yang nampak dari judulnya adalah membongkar kedok Yusuf Al-Qardawi terhadap penyimpangannya, menyingkap penyimpangan ia terhadap syariatul Islam yang suci lagi mulia. Di pendahuluan Syekh Mukbil rahimahullah yang dicetakan Indonesia dari halaman 13 sampai 15, beliau menyebutkan ayat-ayat dan beberapa adillah menunjukkan tentang bahaya ulama su, bahayanya ulama jelek, punya ilmu, tahu tentang syariat, tetapi da'i dari du'atul dalalah, penyuruh dari penyuruh kesesatan. Iya, dia sebutkan beberapa ayat seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya kebanyakan dari al-ahbar dan ar-ruhban, orang hibr, orang-orang alimnya orang Yahudi dan rahib-rahibnya orang Nasrani, mereka memakan harta manusia dengan kebatilan. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini keadaan ulama su dari dulu, dari umat-umat sebelum kita. Dan di umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, disebutkan hadisnya oleh Syekh Mukbil dalam halaman 14 dicetakan Indonesia, diriwayatkan oleh Imam Tsalabit, ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiq alimil lisan, yang paling saya takuti terhadap umatku adalah setiap munafik yang pandai bersilat lidah. Dan juga beliau sebutkan riwayat dalam Sunan Abu Dawud dari Thauban radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati al-aimatul mudhillun, yang saya paling takutkan terhadap, yang saya paling khawatirkan terhadap umatku, ya, atas kalian adalah para imam al-mudhillun, para imam-imam tokoh-tokoh yang menyesatkan. Dan ini gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada akan adanya orang-orang dari jenis ini. Ditopahkan atau menopahkan diri, menampilkan dirinya di depan manusia dan dia menyeru manusia kepada kesesatan. Karena itulah menjelaskan tentang keadaan mereka adalah perkara yang harus atas ahli ilmu. Dan tidak seperti yang disangka oleh Yusuf Al-Qardawi dengan kaidah batinnya yang akan tertera nanti dalam kitab, bahwa sekarang ini kita tidak usah menyibukkan diri dengan mengkritik sebagian dari umat Islam, dari kelompok-kelompok ya, sesat atau ini, tidak perlu. Yang kita sibukkan harus kita perangi orang-orang al-malahidah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini kaidah-kaidah batin. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kaum muslimin jelas mereka orang kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi yang berbahaya bagi umat adalah orang yang berkata dirinya Islam dan menyesatkan umat. Menampilkan dirinya dengan penampilan Islam dan menyeru umat Islam dengan kesesatan. Maka ini yang butuh diterangkan tentang jeleknya madhab mereka, jeleknya jalan mereka, dan bahayanya mereka terhadap umat. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata bahwa yang paling beliau takutkan atas umatnya adalah setiap munafik yang pandai bersilat lidah, para imam, para tokoh-tokoh yang menyesatkan umat. Dan di halaman 15 Syekh Mukbil rahimahullahu taala menyebutkan bahwa kata beliau, ya, alhamdulillah tidak seorang dai penyeru kesesatan dari kalangan ulama jahat, melainkan ada panah ahli sunnah yang membidiknya sampai dia tersungkur dan tersingkap kebobrokannya. Para dai ahli sunnah senantiasa memperingatkan kaum muslimin dari kebatilan dan kesesatan ulama jahat. Allah berfirman, bal laqdibu bil haqqi alal batin fayadamaguhu faidha huwa zahiq. Bahkan kami melontarkan yang hak atas kebatilan, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan itu pergilah kebatilan tersebut. Iya. Dan dari kata Syekh Mukbil rahimahullah dalam pendahuluan beliau, dan dari ulama yang menyeru kepada kesesatan ini, da'i dhalalah di zaman kita ini adalah Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi, mufti Qatar. Dia adalah mufti negeri Qatar. Iya. Nah, dan beliau berkata, orang ini faqad asbaha buqan li a'da'il Islam. Dia telah menjadi buqan. Iya. Dia telah menjadi corong terhadap musuh-musuh Islam. Di sini di dalam terjemahan disebutkan dia telah menjadi amunisi baru bagi musuh-musuh Islam. Ya, tetapi kalimat bukan itu corong atau trompet maknanya di dalam bahasa Arab. Jadi ia telah menjadi corong musuh terhadap corong terhadap musuh-musuh Islam. Nah, kemudian Syekh Mukbil juga menyebutkan bahwa beliau atau Yusuf Al-Qardawi ini, dia telah mencurahkan lisan dan penanya guna menyerang agama Islam. Nah, karena itulah wajar kalau ahli sunnah ihtimam di dalam menjelaskan kesesatan orang ini dan bagaimana sebenarnya tariqah dan manhajnya. Ya. Dan insyaallah taala dari kitab ini kita akan melihat ya berbagai macam bukti nyata tentang kesesatan dan penyimpangan Yusuf Al-Qardawi. Baik. Dan di dalam pendahuluan atau rekomendasi dari para ulama, ada rekomendasi lain bisa dibaca sampai ke halaman 29, dan semuanya rekomendasi berisi pujian terhadap kitab ini dan beberapa hakaib yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian di pendahuluan kitab, tujuan dikarangnya kitab ini, beliau sebutkan tentang tujuan dikarangnya kitab ini dan bagaimana pentingnya mengarang kitab ini. Dan beliau juga sebutkan di dalam kitab ini bahwa apa yang beliau lakukan ini beliau maksudkan sebagai nasihat untuk kaum muslimin, sebagaimana yang tertera di halaman 36. Beliau berkata, qasadtu bidzalika an-nusha lil muslimin wa at-tahdhir lahum min hadha ar-rajul wa dhalalihi mudaiman dalika binuqulat min fatawihi wa kalamihi warad alaihi min kitabillah wa sunnati rasulihi wa kalamil ulama al-mutaqaddimin minhum wal-mutaakhirin. Nah, kata beliau, pembahasan ini saya tujukan sebagai nasihat dan tahdir kepada kaum muslimin dari orang ini, yaitu Yusuf Al-Qardawi dan kesesatannya. Iya. Muda'iman dalika binukulat. Seluruh hal tersebut atau pembahasan buku ini disertakan dengan kutipan-kutipan dari fatwanya, fatwa-fatwa dan ucapan Yusuf Al-Qardawi, ya. Sekaligus lengkap dengan bantahan ucapan dan fatwa tersebut dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, nah ini manhaj secara umum dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, bahwa mereka berbicara di dalam masalah agama, mengkritik dan menjelaskan sesatnya seorang atau jalan suatu kelompok, mereka maksudkan dengannya nasihat terhadap kaum muslimin dan membela agama. Iya. Membela agama Islam min kulli dakhil, dari setiap perkara yang disusupkan ke dalam syariat Islam yang murni itu, yang bisa menodai kemurnian syariat Islam itu sendiri. Iya. Karena itulah dari dulu sampai sekarang kutubur rudud, buku-buku yang menjelaskan tentang bantahan, membantah kelompok-kelompok sesat itu ada dari zaman terdahulu sampai sekarang dari kalangan para ulama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan tentang bahaya bid'ah sebelum adanya bid'ah tersebut. Dan beliau jelaskan tentang bahayanya orang khawarij. Dan beliau katakan mereka itu kilabu ahli nar, anjing-anjing api neraka, sebelum adanya orang-orang khawarij di zaman itu. Dan semuanya ini nasihat kepada umat, jangan sampai mereka jatuh, tergelincir di dalam jurang-jurang kesesatan yang akan memalingkan mereka dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi banyak orang yang tidak paham akan metode ini. Iya. Suatu bantahan ilmiah, ungkapan akan kesesatan seorang itu dianggap sebagai kritikan dan celaan. Padahal dalam syariat Islam yang mulia, itu dianggap sebagai nasihat. Dianggap sebagai nasihat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasihat. Iya. Tapi banyak orang mempunyai sifat lebih mengedepankan sifat atifiyah, mengikuti perasaan. Iya. Melihat orang yang dia takwahkan, orang yang dicintai dibantah atau dijelekkan, maka muncul atifiyahnya. Muncul perasaannya. Tidak berpikir dengan pemikiran ilmiah. Iya. Tidak melihat hujjah dan data yang disampaikan oleh orang yang mengeritik. Tetapi kapan kamu mengeritik tokoh saya, maka kamu adalah musuh saya. Iya. Dan ini adalah keadaan banyak orang, waliyadzubillah, orang-orang yang seperti ini di atas jurang kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula." Dan ketiga, orang-orang yang zalim, mereka menggigit kedua tangannya. Ini pada hari kiamat. Orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Bukan jari yang digigit, tapi kedua tangannya dia gigit pada hari kiamat. Karena besarnya penyesalan. Apa dia katakan? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wahai andai kata saya ada jalan mengikuti ar-rasul. Wahai andai kata saya tidak mengikuti si fulan, tidak menjadikannya sebagai kecintaan, sungguh dia telah menyesatkan saya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah untuk kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman 36, pengarang kitab Ahmad bin Muhammad bin Mansur Al-Udaini, beliau menjelaskan tentang metode beliau di dalam membantah Yusuf Al-Qardawi dalam kitab ini. Beliau katakan dalam halaman 36, hanya saja saya belum mengupas semua kesesatan yang terjadi pada diri Al-Qardawi. Bila pembaca menelaah kitab atau perkataan Al-Qardawi dalam koran, menelaah kitab atau perkataan Al-Qardawi dalam koran, jadi Yusuf Al-Qardawi itu memang dengan kepandaiannya, retorikanya yang baik, maka ia pun diagungkan oleh beberapa orang yang tidak mengerti hakikat dari Yusuf Al-Qardawi. Maka ia banyak kegiatan menulis buku-buku, dan juga ada fatwa-fatwa yang dia sampaikan di mass media. Ya, semuanya ini tertulis, dan di sini kata pengarang kitab, seluruh bantahan terhadap Yusuf Al-Qardawi itu diambil dari buku-buku dan pertemuan-pertemuannya, apakah itu di koran maupun di majalah. Kalau ada sebagian perbedaan antara terjemahan dan apa yang disampaikan, berarti saya mengambil beberapa tambahan dari kitab aslinya. Baik. Kemudian tentang buku-buku Yusuf Al-Qardawi ini, jadi beliau tidak mengupas semuanya. Tidak setiap kesesatan dan penyimpangan dari Yusuf Al-Qardawi itu dia singkap, tidak. Karena kata beliau, "Dalika anna Al-Qardawi la takadu taqra lahu kitaban aw maqalan sahafiyan illa wajadta indahu jumlatan kabira min al-inhiraf." Hal tersebut karena Al-Qardawi ini, seakan-akan tidak kamu membaca satu kitabnya atau kamu membaca suatu makalah dia yang tertulis tertera di koran, kecuali kamu dapatkan dalam hal tersebut jumlah yang besar dari penyimpangan. Apakah penyimpangan dalam akidah atau penyimpangan dalam tariqah istidlal, cara memetik pendalilan, atau di dalam memasang kaidah yang salah, menyelisih Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Dan juga di antara tariqah Al-Qardawi, ia menyusun hadith-hadith yang lemah, bahkan hadith-hadith yang palsu dan hal-hal yang tidak ada asalnya. Nah, dan ini nampak dari kritikan-kritikan para ulama, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah yang membuat pembahasan hadithiyah tentang hadith-hadith yang disebutkan oleh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Halal Wal-Haram. Oleh Syekh Al-Albani diuraikan hadith-hadith tersebut secara rinci, dan betapa banyak dan menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qardawi tidak mempunyai atau bekalnya di dalam ilmu hadis adalah bekal yang sangat miskin sekali. Iya. Wallahul musta'an. Jadi sebagaimana yang disebutkan di sini oleh pengarang bahwa beliau tidak membantah Yusuf Al-Qardawi kecuali dari sumber yang pasti, sumber yang benar. Apakah itu dari kitabnya atau dari perkara yang memang keluar dari lisannya atau itu dari kasetnya? Itu dari kasetnya. Dan semua setiap kali beliau akan menjelaskan tentang Yusuf Al-Qardawi, dia akan pengarang akan menukil ya dari halaman kitabnya atau wawancara dari koran yang menukil ya ucapan Yusuf Al-Qardawi atau dari kaset dengan suara Yusuf Al-Qardawi itu sendiri. Nah, dan beliau di sini bantah dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan perkataan para ulama salaf yang terdahulu maupun yang belakangan. Iya. Kemudian di sini mungkin suatu perkara yang bagus kalau saya memberikan sedikit gambaran bagaimana pokok-pokok pemikirannya Yusuf Al-Qardawi secara umum. Iya. Yang saya simpulkan setelah saya membaca kitab ini. Secara umum Yusuf Al-Qardawi ia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Di dalam berbagai macam tulisan maupun makalah yang dia buat ataupun statement yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, iya. Di dalam sisi pendalilan, dia mewarisi tariqah ahlul bid'ah secara umum orang-orang terdahulu, yaitu ittiba'ul mutasyabih. Mengikuti perkara-perkara yang mutasyabih, perkara-perkara yang sama. Sehingga kadang dia berdalilkan, oh ini di sini menunjukkan tentang bolehnya persatuan agama. Iya. Dia ambil dalil dari Al-Qur'an. Ambil sepotong ayat mutasyabih. Iya. Ayatnya tidak seperti itu pemahamannya. Tapi dengan ayat ini, dia ingin menggoncang pokok-pokok syariat yang telah jelas nampak di dalam puluhan ayat dalam Al-Quran. Tentang haramnya, tidak bolehnya memberikan loyalitas kepada orang kafir. Ini menyeru kepada pendekatan agama, persatuan agama. Ya, sebagaimana yang akan diuraikan nanti. Ya. Kemudian di antara usul dan pokok Yusuf Al-Qardawi, ya, ia mendahulukan al-aql ala naql. Lebih banyak mendahulukan akalnya di atas nas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Karena itu wajar kadang dia sebutkan hadith, hadithnya begini. Maka dia sebut hadith ini menurut saya kurang pantas. Ya. Atau telah disebut suatu nusus adillah, ya para ulama atau jumhur berkata begini. Ya. Datang setelah itu Yusuf Al-Qardawi berkata, tapi menurut saya, ya pendapat saya, pantasnya begini. Dan tidak ada yang mendahuluinya dan tidak ada satu dalil pun dari Al-Quran dan Sunnah yang menguatkan pendapatnya. Baik, untuk lebih mendetailkan tentang hal ini, ya, insyaAllah ta'ala kita akan membaca isi dari kitab ini. Sekaligus kita akan sebutkan beberapa dalam ar-rasailnya bahwa madhab salaf adalah madhab al-mufawidah. Apa itu al-mufawidah? Dalam asma wa sifat, jadi kalau ditetapkan ya, dalam Al-Quran As-Sami Al-Alim, yang maha mendengar lagi maha melihat, ya, kita katakan Al-Mufawidah bilang ini tidak ditahu apa arti dan apa maknanya, tidak ditahu arti dan maknanya. Dan ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, syarru akwali ahlul bid'ah, dari perkataan ahlul bid'ah yang paling jelek, yaitu madhabnya Hasan Al-Banna. Ya, dan akan diterangkan juga oleh pengarang nanti beberapa poin, ya, bagaimana Hasan Al-Banna itu ya, hadir di acara maulid, hadir di kuburan dan lain-lainnya. Nah, ya wallahul musta'an. Dan fanatisme ini terlalu banyak meninggalkan kerusakan di tengah umat. Ya. Sampai belakangan saya kemarin diberi oleh ikhwah satu kitab yang berjudul Ikhwanul Muslimin Anugerah yang Terdolim. Masya Allah. Nah, dan katanya pernah dibahas di sini, pernah dibedah buku itu di sini. Waktu itu buku tersebut dibedah di sini, ya, tidak ada kritikan sana sini. Tapi buku Yusuf Al-Qardawi dibedah, banyak kritikan. Ya. Nah, banyak kritikan. Tapi tidak apa-apa. Ya. Yang kita pentingkan, bagaimana data ilmiahnya. Saya baca buku tersebut, ya, ternyata buku yang pengarangnya adalah sahih. Jahil Kuadrat, pangkat 2. Mengetahui sesuatu di atas selain kenyataan. Dan orang yang menyimpan sesuatu dengan perasaan. beriman sesuatu dengan perasaan. Kemudian tidak pandai memahami perkataan para ulama. Dan seperti gurunya, idolanya Yusuf Al-Qardawi, dia mengikuti Al-Mutasyabih. Ya. Karena itu tidak pantas menyebutkan diri dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, disebutkan di dalam bukunya dua bait syair. Ya. Dua bait syair yang sering didengungkan. Katanya, inna lil ikhwani sarqan, kullu ma fihi hasan, la tas'al amma banahu, innahu al-banna hasan. Ya. Katanya, sungguhnya Islam itu punya istana. Semua yang ada di dalamnya adalah indah. Jangan kamu tanya siapa yang membangun istana itu. Dialah Hasan al-Banna yang membangunnya. Itu disebutkan dua bait syair. Dan ahli sunnah menjawab dua bait syair ini dengan dua bait syair yang lain. Kata ahli sunnah, inna lil ikhwani bid'an, kullu ma fihi daqal, la tasammal amman banahu, innahu sufiun hasan. Sungguhnya ikhwan itu punya bid'ah-bid'ah. Semua yang ada di dalamnya adalah asap. Jangan kamu tanya siapa yang membangunnya, dialah si Sufi Hasan al-Banna. Ya. Itu jawaban, dan itu adalah data ilmiah dan juga kenyataan dari buku-buku dan rasail Al-Hasan al-Banna. Dan perlu diingat, seorang ahli sunnah berbicara dengan adil dan insaf, menyampaikan sesuatu dengan kenyataan. Tidak suatu masalah pun yang mereka berdusta atas lawannya misalnya, atau orang yang dikritik. Tidak. Ya. Tapi semuanya itu dari bukunya atau tulisannya atau kasetnya. Dan ini dari keadilan ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil. Wa idza qultum fa'dilu. Dan kalau kalian berucap, maka hendaknya kalian berucap yang adil, berbuat adil. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berbuat adil. Berbuat adillah engkau. Sungguhnya keadilan itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Dan ini keadaan ahli sunnah. Maka di sini Yusuf Al-Qardawi yang menceritakan keadaannya, bahwa dia ini sangat terpengaruh ya dengan Al-Imam Al-Syahid, katanya Hasan Al-Banna. Pada satu orang ini saja sudah bisa dikatakan ummah, karena dia berinteraksi dengan seluruh manusia, sehingga sebagian penasihatnya berasal dari Al-Aqrabat, yaitu orang-orang Al-Aqbab, ya, min Al-Aqbab, yani min Al-Nasar. Aqbab itu kitab, ya, artinya tokoh-tokohnya Nasar. Ya, bayangkan, sebagian penasihatnya. Jadi sebagian penasihat Al-Hasan Al-Banna itu dari tokoh-tokoh orang-orang Nasrani. Ya, dia sendiri menyebutkan. Ya, mengungkap bagaimana bisa di dalam kelompoknya jemaah Ikhwanul Muslimin di pusatnya di Mesir, ya, mustasyirnya, ya, mustasyir itu adalah tempat ia meminta istisyarah, meminta pertimbangan, ya, meminta pertimbangan. Nah, dan ini kalimat-kalimat mustasyir, al-mursyid, al-am, ini istilah-istilah sufi sebenarnya. Ya. Dan ini digunakan oleh Hasan al-Banna, al-mursyid, al-am, ya, kemudian al-mustasyir, ya, al-mustasyar. Ini semua istilah-istilah sufi. Ya. Dan ini dipakai di dalam lapisan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Nah, jadi kata Yusuf Al-Qardawi, ya, karena dia berinteraksi dengan manusia, sehingga sebagian penasihatnya berasal dari kalangan Aqbab, yaitu orang-orang Nasrani. Dan dia memasukkannya ke dalam lajnah siasat. Coba lihat. Dan orang-orang Nasrani ini dimasukkan di dalam lajnah siasat, departemen politik. Jadi, organisasinya. Dia berteman dengan sebagian dari mereka dalam muktamar. Maka lebih dari itu, sebagian dari mereka, orang-orang Nasrani, di bawah, ya, untuk menghadiri sebagian muktamar. Jadi biasa kan kalau seorang pergi muktamar atau suatu acara, dia membawa pendamping-pendamping. Nah, ini sebagian pendamping Hasan al-Banna yang dibawa oleh Nasrani tersebut. Ya, sebagian pendampingnya. Nah, kemudian dan memiliki gagasan untuk adanya at-taqarrub ma'a syiah. Adanya dekat berdampingan dengan syiah. Karena itulah dia menerima pimpinan pemimpin-pemimpin mereka di markas besar Ikhwanul Muslimin Kairah, Mesir. Menurutku, ya, kata Yusuf Al-Qardawi, menurutku ini sikap adil peninggalan Hasan Al-Banna dan madrasahnya. Itu menurutnya sikap adil. Baik. Kemudian Yusuf Al-Qardawi juga berkata, masih di halaman 39 sampai 40, dikatakan, sungguhnya sosok yang paling besar pengaruhnya dalam pemikiranku dan rohaniku adalah kepribadian Hasan Al-Banna, pendiri pergerakan Islam yang Jadi dia sendiri mengatakan bahwa dia ini adalah pendiri besar, muassis kubra, ya, gerakan-gerakan Islam yang baru, ya. Jadi gerakan Islam baru, dia mensifatkannya baru, ya. Dan ini sejelek-jelek pensifatan, sebab Nabi SAW bersabda, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Iya. Kemudian tidak hanya terbatas, ia terpengaruh dengan Yusuf Al-Qardawi. Di halaman 40 disebutkan juga bahwa dia terpengaruh dengan Muhammad Al-Ghazali, dan dia ini aqlani. Iya. Muhammad Al-Ghazali ini ya tokoh aqlani, tokoh Ikhwanul Muslimin. Salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin yang lebih mendahulukan rasionya di atas al-aql. Nah, atau di atas nusus Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi secara umum, ya, dari sini kita sudah bisa melihat gambaran bagaimana Yusuf Al-Qardawi ini, ya, tentang pengaruhnya. Dan akan disebutkan juga oleh pengarang bagaimana Yusuf Al-Qardawi itu terpengaruh di semenjak kecilnya dengan buku-buku sufi. Dengan buku-buku sufi sebagaimana yang akan diterangkan. Kemudian pengarang di sini mulai menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan Yusuf Al-Qardawi di dalam syariat Islam. Di halaman 41 di situ disebutkan judul bab, di antara kesesatan Yusuf Al-Qardawi menyerukan untuk mencintai Yahudi dan Nasrani.